Jangan gila, Katong. Aduh, kau ini benar-benar bodoh dan buta, Sawing. Itu memang sinar. Tapi sinar itu keluar dari tubuh wanita agung itu, Sawing. Itu memang sinar. Tapi sinar itu keluar dari tubuh wanita agung itu. Ah, dia tersenyum pada aku. Dia mendekat. Perempuan itu pasti mendekatiku. Sawing. Oh, Dewi. Marilah, Dewi. Jangan ngaco, Katong. Dewi. Wah, payah punya teman seorang laki-laki yang gila perempuan seperti ini. Katong, sadar, nyebut. Jangan ngelantur begitu. Kalau didengar prajurit yang lain, kau akan ditertawakan oleh mereka. Kau yang ngelantur, Sawing. Matamu belekan. Matamu rabun. Sebaiknya matamu itu kau buang saja ke laut untuk makanan ikan-ikan hiu. Tahu? Karena percuma saja mata itu tetap nempel di wajahmu kalau tidak ada gunanya. Katong, matamu saja yang dicongkel dan dibuang ke laut. Sudah jelas di depan kita itu hanyalah sebuah sinar. Kau malah mengatakannya perempuan. Matamu itu yang rabun, mata kotor. Sudah, jangan seperti orang gila begitu. Kalau mengagumi sesuatu, jangan lantas kau katakan dia itu seorang perempuan yang cantik, yang berambut panjang, matamu yang panjang. Diam kau, Sawing. Kalau kau tidak melihat, ya sudah. Yang penting dia itu perempuan. Dia berlenggak-lenggok. Aduh, dia tersenyum lagi padaku, Sawing. Dia menggoyang-goyangkan pinggulnya. Oh, dewata yang agung. Dekatlah dia padaku. Dekatkanlah dia padaku. Sinar itu telah mempengaruhi Katong. Tapi sinar apa itu? Jaraknya sejak tadi tetap tidak terkejar oleh kapal ini. Dan prajurit lain yang mendayung kapal ini tidak melihat agaknya kalau di depan kapal ini ada sinar kuning kemasan. Buktinya mereka tetap tenang-tenang saja mendayung. Mereka tidak bicara. Apakah hanya aku saja yang melihatnya bersama Katong, bahwa sinar itu berbentuk bayangan seorang gadis cantik? Karena pandanganku dengan yang lainnya berbeda. Ada apa ini? Oh, Dewiku, kemarilah. Oh, Dewiku, kemarilah. Prajurit, kau gagah sekali. Aku suka padamu. Maukah kau ikut denganku? Marilah kita jalan-jalan. Kita melihat keadaan laut ini. Malam ini suasananya begitu syahdu dan tenang. Mau kau ikut denganku? Iya, aku mau. Aku mau ikut. Aku mau kau bawa kemana saja. Aku mau. Kau mau ikut untuk selama-lamanya? Iya. Mau, aku mau. Kalau terus bersama Dewi, aku mau, Dewiku. Kenapa Katong menjadi seperti ini? Dan sinar itu, sinar itu mendekat kemari. Dan Katong seperti bicara dengan sinar itu. Apa yang terjadi ini? Sebaiknya aku panggil prajurit yang lain. Prajurit yang bernama Sawing itu berteriak untuk memanggil teman-temannya. Namun mendadak ia tidak bisa bersuara. Mulutnya seperti terkunci. Prajurit itu menjadi pucat. Sementara sinar kuning yang dilihatnya kini sudah berada di anjungan kapal. Kenapa? Kenapa aku jadi tidak bisa teriak? Kenapa suaraku tiba-tiba hilang? Kenapa kau melotot seperti itu, prajurit? Lihatlah, ini aku. Kau bisa melihatku, bukan? Ini, lihatlah. Oh, Dewata Agung, tolonglah hambamu. Dewata, ayolah. Ayolah, Dewi. Aku ingin segera pergi dari sini. Ayo, Dewi. Katong, Katong, sadarlah. Ingat, nyebut kau. Sudahlah, Sawi. Kalau kau tidak mau pergi, kau jangan mempengaruhi aku. Sebaiknya kau kemudikan saja kapal ini. Katong, Dewi, ayolah kita pergi, Dewi. Kau tidak menyesal? Kau tidak mau mengabdi di sini lagi? Tidak. Nah, sekarang pilihlah. Apakah kau masih mau tinggal di sini dan bekerja dengan rajamu, atau kau ikut denganku dan tinggal di tempatku, dan kau akan hidup bersamaku? Iya, Dewi. Aku akan tinggal bersama Dewi. Nato, sadarlah. Ingat. Ingatlah. Jangan. Sudahlah, Sawing. Aku sudah memilih sang Dewi. Apapun yang terjadi, itu bukan urusanmu. Ayolah, Dewi. Bawalah aku berjalan-jalan. Bawalah aku menikmati kehidupan ini, Dewiku. Baiklah, prajurit. Ayolah kita pergi. Dewi yang cantik itu segera memegang tangan prajurit yang bernama Katong itu, lalu tersenyum ke arah prajurit Sawing. Namun sebelum berangkat pergi, ia mencium pipi prajurit Sawing. Mendadak laki-laki itu tersentak, lalu terkulai lemas di kemudi kapal. Kemudian ia memeluk pinggang prajurit Katong, lalu melayang pergi meniti lautan yang gelap. Nah, sekarang marilah masuk prajurit yang gagah. Jangan ragu, ayolah, ayolah masuk. Kita akan menikmati semuanya di sana. Setelah itu, kau bisa melihat semuanya di sini. Inilah tempatku. Inilah istanaku, prajurit yang gagah. Iya, Dewi. Istana ini begitu indah. Harum bau tupanya begitu merangsang. Aku jadi tidak tahan. Kenapa di sini aku melihat tubuh sang Dewi begitu bercahaya seperti kristal? Kena sinar lampu itu, baju sang Dewi begitu jelas. Aku tidak tahan lagi. Tapi dia berjalan di depanku sambil melenggak-lenggok. Aku tak tahan lagi. Ayolah, teruslah melangkah. Jangan sungkan dan ragu. Ayolah. Kenapa? Kau tidak tahan mencium bau di ruangan ini? Kalau begitu, ayolah masuk lagi ke dalam. Nah, itu para dayangku telah menyambut kedatangan kita. Oh, para perempuan yang cantik-cantik. Tidak pernah kutemui perempuan secantik mereka yang ada di sini. Dayang sang Dewi saja kecantikannya melebihi kecantikan seorang ratu. Aku, pakaian mereka semuanya tipis. Dan bagian pundak terbuka. Prajurit Katong terus melangkah di belakang sang Dewi Laut Selatan. Tapi matanya seperti tidak berkedip melihat tubuh sang Dewi yang dibalut baju tipis di depannya. Sesekali melirik ke samping kiri dan kanan, ke arah para dayang yang menjajari langkahnya. Prajurit Katong merasakan dia seperti seorang maharaja yang dikawal puluhan dayang cantik-cantik saat menuju ke peraduan, saat menikmati malam pertama. Oh, sang Dewi, istanamu begitu indah, para dayangmu begitu cantik. Oh, tapi di sini aku tidak melihat adanya laki-laki. Apakah... Tenanglah, Katong. Mereka punya tempat khusus. Kau juga nanti akan berkumpul bersama mereka. Kau akan menjadi abdiku di sini. Kau akan menikmati apa saja yang kau inginkan. Ayolah terus. Ayolah. Kau lihatlah. Sinar merah darah itu. Nah, di sanalah kita duduk berbicara. Kau mau kan? Iya, sang Dewi. Dengkulku. Aku tak tahan lagi. Semakin dekat dengan sinar ini, kenapa dadaku berdebar kencang? Tubuhku berkeringat. Sang Dewi semakin cantik terkena sinar merah darah itu. Aku seperti melihat daya hangat yang terpancar dari lekuk tubuhnya. Sinilah, Katong. Ayolah, kemarilah. Kemarilah, dekatlah denganku. Kau mau menjadi abdiku, kan? Marilah. Kau ingin selalu bersamaku, bukan? Ayolah, kemarilah, Katong. Kemarilah, dekatlah. Prajurit Katong yang telah dibakar nafsunya itu segera mendekat, dan tanpa merasa sungkan, ia langsung memegang tangan sang dewi. Lalu tak lama kemudian, keduanya mulai saling meremas tangan dan bercumbu. Sementara itu di tengah laut yang luas, di dalam gelapnya malam, prajurit Sawing yang tiba-tiba tersadar dari pingsannya, segera menyadari keadaan dirinya. Lalu ia melihat ke sekelilingnya, masih gelap. Aku, di mana ini? Oh, aku masih di kapal. Aku baru saja, iya, aku pingsan. Aku dicium Dewi yang cantik itu. Aku, kemudi, ini kemudi kapal. Oh, jadi selama aku pingsan, aku tidak mengendalikan kemudi kapal ini. Apakah haluannya telah menyimpang jauh? Prajurit Sawing segera mendongak ke langit. Namun bintang barat yang berada di langit tetap berada persis di haluan kapal. Sekali lagi laki-laki itu terheran. Oh, jadi kapal ini tidak berubah haluan sedikit pun. Berarti ada yang mengendalikan kemudi kapal ini. Apakah sang dewi? Lalu kemana dia? Dan Katong? Oh, Katong di bawahnya. Oh, celaka ini, celaka. Prajurit, prajurit! Teriakan prajurit Sawing membuat seisi kapal tersentak. Panglima Kraing Bandang dan Senopati Galingga dengan cepat berlari ke arah prajurit Sawing. Saudara pendengar, apakah yang terjadi selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-39 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.